Ada yang bilang bahwa dalam hak dan kewajiban seorang istri terhadap suami, seorang istri sebenarnya tidak berkewajiban untuk urusan rumah tangga selain melayani kebutuhan biologis suami saja. Benarkah? Karena katanya sebenarnya dalam Islam itu, lalu bagaimana kita menanggapinya? Betul. Seorang istri itu secara kewajiban tidak ada kecuali satu, tak patuh kepada suami di dalam urusan itu, melayani suami. Adapun kebutuhan yang lainnya, mencuci dan sebagainya, itu aslinya diwajibkan kepada suami. Makanya jadi orang menikah itu repot, berat, beban. Satu, apalagi istri dua, tiga, empat, sebetulnya beban. Bukan hanya bersenang-senang, kecuali orang yang tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para kekasih Allah itu mikir menikah itu ada beban. Tapi ingat, hati-hati. Seorang istri yang telah diberi nafkah lebih dari lazimnya, kewajiban istri kepada suami hanya sebatas itu saja, tapi itu adalah imbalan dari sekedar pemberian nafkah, baju secukupnya, makan secukupnya. Makan ala kadarnya. Secukupnya, yang penting perut kenyang. Kemudian baju menutup aurat, selesai. Tidak ada kelebihan urusan keindahan lipstik, itu bukan kewajiban bagi suami membelikan. Kenapa suami membelikan? Pengen kelihatan istrinya cantik. Kan begitu. Cuman istri yang enggak paham, giliran suami enggak dipakai, mau arisan dipakai, itu salah. Nah. Jadi itu sebetulnya. Tapi karena Masya Allah, kaum laki-laki ini juga tidak pelit, loman, tidak sekedar nafkah, kelebihan bajunya sampai tiga, makannya enak, dan sebagainya. Maka disitu ada tuntutan, harus patuh. Dan kepatuhan ini ada nilainya, mencuci baju suami, ini kepatuhan. Imbalan daripada kelebihan kebaikan daripada sang suami. Kemudian kita masuk dalam satu rumus, jangan menuntut. Istri di rumah karena apa? Suami banyak pekerjaan, karena kebutuhan kita banyak. Sebetulnya kewajiban suami tidak membuatkan rumah gedong itu. Yang penting Anda tidak kehujanan, tidak terintip oleh orang, kemudian cukup makan, selesai itu ya. Biarpun hanya gubuk satu kali satu, kan begitu. Tapi suami baik sekali ya, dibuatkan rumah gede. Sudah begitu suruh nyuci baju gak mau ya, kan kelewatan ya. Memang kalau berbicara aslinya seperti itu. Jadi standar paling rendah itu, suami punya kewajiban memberi nafkah. Ada yang mengatakan dua mut, dua genggam saja dalam sehari. Nasi plus lauknya tambahan. Dalam obat pun kalau sakit, ini ada mengatakan tidak wajib, mengatakan wajib. Itu saja kewajiban. Baju ala kadarnya untuk menutup aurat. Selebihnya tidak wajib. Karena apa? Jangan sampai membebani suami di atas itu semua. Tapi suami baik karena cinta ya, bajunya dobel-dobel. Maka di sini harus ada imbalan dari istri, kepatuhan yang lebih juga. Maka dari itu setelah itu hilang aturan ini, yang ada adalah kerelaan. Suami Masya Allah, istri minta apa saja sampai bahasa, duit-duitku adalah duitmu ya. Tapi istrinya bilang, kalau duitku bukan duitnya abang. Ini kurang ajar ya. Mentang-mentang suami wajib memberi nafkah, kalau istri dapat rezeki disimpan sendiri, tabungan istri banyak, suami enggak punya tabungan. Nah, ini sebetulnya hidup itu tidak untuk tuntut-menuntut itu. Anda wahai para istri Masya Allah, nyuci baju karena Anda tidak banyak pekerjaan. Karena yang Anda inginkan banyak, agar anaknya sekolahnya tinggi, biayanya besar, Anda pengen baju bagus, Anda pengen makan enak, suami kerja keras, Anda mencuci baju di rumah. Anda mengurusi urusan di rumah. Dan ada satu hal, Anda wajib patuh kepada suami. Ini, kenapa kok seperti ini hukum? Agar tidak ada penindasan terhadap wanita. Ngasihnya cuma satu, dua mud. Dua mud itu adalah satu kilo setengah. Suruh nuntut macam-macam, kan kelewatan ya. Satu kilo setengah beras sehari. Satu kilo, satu mud. Satu mud. Ada mengatakan satu mud itu 6,7 on sehari. Satu mud itu sehari 6,7 on. Setengah kilo sehari, sudah begitu apa? Tuntutannya banyak. Kan enggak beres ini laki-laki ya. Ada laki yang lebih jahat lagi, enggak pernah ngasih nafkah, nuntut banyak. Wah. Ada laki begitu. Sudah begitu marah-marah terus kerjaannya. Istrinya kerja itu sudah dihitung-hitung, kalau tanggal baru langsung dites. Mana duitnya? Masya Allah, itu adalah laki yang kurang ajar, benar ya. Cuman semuanya biasanya yang salah juga ibu-ibu lagi itu. Sudah dibilang dulu jangan nikah dengan dia, masih saja mau itu. Makanya adik-adik putri ya, kalau nikah yang benar, cari jodoh yang benar. Jangan yang penting aku cinta, kalau tidak dengan dia enggak mau, ini musibah nanti itu ya. Masya Allah, kita ingin hidup indah, tidak ada tuntut-menuntut. Ada urusan nyuci baju gampang, tidak ada masalah. Menyusui memang bukan kewajiban bagi seorang istri, tapi itu adalah kesepakatan cinta. Coba, indah enggak? Katanya istri mencintai suami, bang aku cinta abang suami, suruh bukan bikin kopi, enggak mau nyusui, bukan kewajiban saya kan? Bersihin rumah, bukan kewajiban saya bang. Enggak enak hidup itu. Lakukan semuanya.